Bismillahirrahmanirrahim. Qul bikathir rahimahullahu ta'ala. An-naw tsani. Naw yang kedua dari hadis adalah al-hasan. Disebutkan oleh Syarabi hafizahullahu ta'ala. Yang pertama kali memasyhurkan istilah hasan adalah Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Tirmidzi, apa namanya, yang pertama kali yang memasukkan istilah hadis hasan. Waqablah, dan sebelum beliau tentunya yang menyatakan beliau dari Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa. Kata beliau, ini penting sekali dengan masalah hadis dhaif nanti. Wa man naqala an Ahmad annahu kana yahtaju bil hadis dhaif alaysa alladhi laysa bis sahih wa la hasan faqad ghalata alayhi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man naqala an Ahmad, barang siapa yang menukil dari Imam Ahmad, annahu kana yahtaju bil hadis dhaif, menukil bahwa Imam Ahmad berhujjah dengan hadis dhaif, alladhi laysa bis sahih wal hasan, yang tidak sahih dan tidak hasan, faqad ghalita alaih, dia telah keliru, telah salah. Keliru kalau menyatakan Imam Ahmad berhujjah dengan hadis dhaif, ini keliru. Walakin kana fi urfi Ahmad ibn Hanbal wa man qablahu min ulama, walakin kana fi urfi Ahmad ibn Hanbal, tapi yang ada pada uruf Imam Ahmad bin Hanbal dan orang-orang sebelum beliau min ulama, annal haditha yanqasimu ila naw'ain sahihun wa dha'if. Jadi pada uruf Imam Ahmad dulu dan sebelum beliau, hadis pada dua, sahihun wa dha'if. Wa dha'ifu indahum yanqasimu. Dan ketika mereka katakan hanya dua, pada uruf mereka itu ada dua, sahih dan dha'if. Dan dha'if mereka ketika itu ada dua. Dha'if indahum yanqasim, terbagi. Ila dha'ifin matrukin la yuhtaju bihi wa ila dha'ifin hasan. Ya, dalam uruf Imam Ahmad hanya dua, sahih dan dha'if. Dan dha'ifnya terbagi. Ada dhaif yang matruk, layuh tajubi, dhaif yang matruk, yang tidak boleh dipakai, tidak boleh dijadikan hujjah. Dan ada dhaifun, dhaifin hasan. Dhaif yang bisa dipakai. Dan inilah yang kemudian dalam istilah kita sekarang hasan. Qala, lanjutkan kata beliau rahimahullah, wa awwalu man urifa annahu qasam al-hadith salah satu aqsam, wa awwalu man urifa, dan yang pertama kali dikenal, diketahui, annahu qasam al-hadith, membagi hadith salah satu aqsam, sahih, wa hasan, wa dha'if, huwa Abu Isa at-Tirmidhi fi jami'ihi. Adalah Abu Isa at-Tirmidhi fi jami'ihi. Beliaulah rahimahullah, Imam at-Tirmidhi, sahib sunan Tirmidhi, ya, yang memasyhurkan pembagian hadis sahih, hasan dan dhaif. Nah, wa rahimahullahu ta'ala, wa hadan nau, macam yang kedua ini hasan, lama kana wasatan baina sahih wa dhaif fi nadhari nadhir, ketiga itu adalah derajat yang pertengahan antara sahih dan dhaif fi nadharin nadhir, pada pandangan seorang yang menelaah meneliti, la fi nafsil amr, bukan pada kenyataannya, asurat ta'biru anhu wa dhabtuh, maka sulit untuk mengungkapkannya, sulit untuk membuat batasannya, ala kathirin min ahli hadis sunnah. Sulit untuk membuat mentabir, mengungkapkan dan buat lobek, ya batasannya di sisi banyak orang yang membidangi bidang ini, yakni para ulama ahli hadis. Sehingga berkata Adz-Dzahabi rahimahullah, kata Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, wa fi tahrir ma'nahu ittirab. Wa fi tahrir ma'nahu ittirab. Dalam mengurai, menjabarkan mana hadis hasan itu ada ittirab. Ya, perbedaan yang banyak di antara mereka. Bahkan Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, kata Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala, ثم لا تقمع بأن الحسن قاعدة تندرج كل أحاديث الحسن فيها. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ثم لا تقمع, kemudian kamu jangan berharap. Kamu jangan banyak berharap. Bi anna lil hasan qa'idatan. Kamu jangan banyak berharap bagi hadis hasan itu ada qa'idah yang khusus yang bisa tandarij, masuk pada qa'idah tersebut semua hadis hasan. Jangan kamu berharap banyak, ada beliau rahimahullah, ada hadis hasan yang ada qa'idah bagi hadis hasan. Ada satu kaidah bagi hadis hasan yang tandariju, masuk padanya semua hadis hasan fiha bi tilka kaidah. La tatma' bi anna lil hadithi lil hasan, la tatma' bi anna lil hasan qa'idatan tandariju kullul hadith al hisan fiha. Jangan kamu berharap banyak adanya kaidah bagi hadis hasan yang masuk pada kaidah tersebut semua hadis-hadis hasan. Fa'ana ala yasin min dharik. Kata Allah rahimahullah ta'ala, fa'ana ala yasin min dharik. Aku termasuk yang putus asa dari adanya kaidah tersebut, kaidah yang memasukkan semua hadis hasan. Qala, kata Zahabi rahimahullah ta'ala, fakam min hadithin taraddada fihi al-khufad betul, banyak hadis yang para khufad ragu, bimbang padanya, hal huwa hasan atau dhaif atau sahih, karena tidak adanya kaidah yang khusus terkait masalah hadis hasan ini hasan. Qala, kata Allah rahimahullahu ta'ala, lianna asura ta'biru anhu wa dhabtu ala kasim min ahli hadis sinah wa dhalika liannahu amrun nisbi, karena ini adalah amrun nisbi. Ya, apalagi sudah, kalau sudah kita baca tadi apa namanya aqwal terkerja untuk memutuskan pulan ini hasanul hadis atau dhaif, contohnya tadi Lais bin Abi Sulaim, ya, sebutkan oleh Ibnu Qayyim aqwal tentang bagaimana dia, Lais bin Abi Sulaim. Ternyata sebagian menyatakan kesimpulannya hasan hadis dari Ibnu Qayyim, sebagian besar menyatakan dia itu dhaif. Ini karena ya perbedaan nazar nazir. Qala wa dzalika li'an amrun nisbi syai'un yang qadihu ilal hafiz, sesuatu yang dianggap cela di sisi seorang hafid, rubama taksuru ibaratu anhu. Yang penting diingatkan untuk kita semua, yang penting untuk diingatkan kita semua sekarang di zaman kita, zaman muasirin, adanya orang-orang yang ya, beranggapan miring kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Hasan Al-Albani rahimahullahu taala. Dia menyatakan beliau mutasahil dalam tasih, dalam apa namanya tahsin. Saya ingin membacakan sebagai nasihat buat Tana dan buat kita semua. Kata Syumuk bila rahimahullahu ta'ala dalam al-iktirah, al-muqtarah. Kata beliau, al-umum. Nahnu la nastati'u an nahkum ala syaih annahu mutasahilun fitahsin. Wala annahu mutasahilun fitashih. Secara umum kata Syumuk bila rahimahullah, secara umum kata bila rahimahullahu ta'ala, la nastati'u, kita tidak bisa menghukumi Syekh rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mutasahih dalam menghasankan hadis atau mutasahih dalam mensahihkan hadis. Talibul ilmi yang bagiannya bahas. Kalau dia talibul ilmi yang punya kemampuan untuk membahas, yang bagiannya bahas, hendaknya dia bahas. Satu hadis misalnya dalam silsilah hadis sahihah Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan, silakan bahas. Apakah bahasmu itu mencocoki syekh atau tidak? Ya, jangan memponis syekh rahimahullah dengan mutasahil, tahsin atau apa namanya? Tasih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, nahnu ma syekh bi hadzal amr. Wa fi mawadi'a la na'khudhu bi qawli syekh. Wabi mawadi'a narji'u ba'da sanatin aw sanatain ila qawli syekh rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, kita bersama syekh Al-Albani rahimahullah dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ya, khidmah kepada sunnah, tashih, tad'if, takribu sunnah. Ya, kita ikut tashih, tad'if syekh rahimahullah. Tapi tetap seorang talibul yang punya kemampuan, silahkan bahas. Apakah bahas dia cocok atau tidak? Yang penting, iya, ada ilim. Kata beliau rahimahullah, di sebagian waktu, nahnu masyih fi hadzal amr. Artinya, tashih syih, itu cocok dengan bahas kita. Kita setuju kita, apa namanya, ikut beliau. Tahsin beliau, kita ikut beliau rahimahullah. Wa fi mawadi'a, la na'khudh bi qawli syih. Tapi sebagian tempat, kita tidak mengambil pendapat syekh rahimahullahu ta'ala. Tapi alal ilmi. Ya, bukan dhan dengan menyatakan beliau mutasahil. Tapi memang ketika sudah bahas, ternyata lebih cenderung dengan ucapan sebagian imam yang dhaifkan. Walaupun syekh mukbil, syekh Al-Albani menhasankan, musahihkan, tapi kadang kita milisihnya. Karena lebih cenderung dengan pendapat yang menyatakan itu dhaif. Sehingga kata beliau, "Fi mawadi'a la na'khudhu bi qawli syekh." Qala, wa fi mawadi'a narji'u ba'da sanatin aw sanatain ila qawli syekh. Di sebagian tempat lagi, di sebagian hadis lagi ternyata kita rujuk kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah setelah setahun dua tahun, ternyata yang benar ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini pengakuan kepada seorang alim yang tahu ilmu ilal, termasuk yang ya, kuat dalam ilmu ilal di zaman kita sekarang ini. Kata Syekh, jangan iya, tidak bisa secara umum kita hukumi beliau mutasahil. Kadang kita bersama beliau dalam tasih dan tad'if. Ya, kadang berbeda memilih pendapat ulama yang lain. Dan kadang di sebagian tempat Abdul Rahimahullah kita rujuk kepada pendapat beliau setelah beberapa lama, setelah dua tahun. Nah, bahkan sebagian ulama kita menyatakan maktabah yang laisa fiha kutub al-Albani itu faqirah. Ya, maktabah yang tidak ada kitab-kitab Al-Albaninya itu maktabah yang fakir. Kita butuh kepada kitab-kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Semua kitab sunnah lebih berkhidmah. Ya, berkhidmah. Beliau mudahkan kita untuk mengetahui ini sahih, ini ta'if dalam banyak kitab-kitab hadis. Allahu'alam.